salah sampai datang salat berikutnya. Fadhalikumur riba. Itu adalah seperti orang yang menjaga berjuang di perbatasan musuh. Para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Dan kita telah sampai pada bab fadlut tauhid. Wa may yukaffir min adh-dhunub. Keutamaan tauhid dan pengaruhnya dalam menghapus dosa. Dari bab ini kita bisa mengambil istinbath bahwa tauhid apabila terwujud dengan sebenarnya, kalimat la ilaha illallah jika terwujud dengan sebenarnya akan menjadi penyebab terbesar atas dihapusnya dosa-dosa kita. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dari dalam masalah ini, kita akan masuk pada fawaid atau masail, intisari pembahasan atau faedah-faedah, tapi agar bersambung antara sebelumnya dan yang akan datang, maka sekilas kita akan membaca dari dalam masalah ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman, dalam hal ini adalah kesyirikan sebagaimana ditafsirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kesyirikan, bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka adalah petunjuk. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, qala li munafiqin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasul, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhmi, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat yang Allah masukkan ke dalam Maryam dan roh di antara roh-roh yang Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun fayakun, Allah meniupkan roh ke jiwa Maryam alaihissalam, maka jadilah, maka jadi. Wal jannata haqqun, surga itu benar. Wan nar haqqun, neraka itu benar. Ada khalaqullahu jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan lima perkara ini, maka balasannya kata Rasulullah, Allah akan memasukkan ke surga sesuai dengan amalannya. Derajat manusia di surga berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan keamalannya. Kemudian di hadis Itsban, dari hadis Itsban Rasulullah menambahkan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam mengucapkannya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Musa ya Rabbi alimni sayyan azkuru ka wa anku kabih. Nabi Musa pernah berkata, wahai Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan menyebutmu dan senantiasa berdoamu dengannya. Qal, maka Allah menjawab, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qal ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Nabi Isa mengatakan, wahai Rabbku, semua hamba-Mu telah mengucapkan kalimat ini. Qal, maka Allah berfirman dalam hadis ini, ya Musa, law anta samawati sab'a wa amirahunna wa yuri. Wahai Musa, kalau seandainya langit-langit yang tujuh dan penghuninya selain wal awadina sabar dan bumi yang tujuh dikafatin langit dan bumi beserta isinya dalam satu sisi timbangan wala ilaha illallah dikafatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah pada sisi timbangan yang lainnya ma'adihinna la ilaha illallah, misalnya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi beserta penghuninya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahhah. Kemudian Walid Tirmidzi dan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. An Anas radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi turabil ardi fi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi shay'a la ataituka bi turabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi kemudian berjumpa denganku sedang engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangkan semisalnya berupa ampunan. Maka ayat dan hadis-hadis tadi menggambarkan kepada kita akan agungnya perkara tauhid, menggambarkan kepada kita akan pengaruhnya dalam menghapus dosa para hamba. Dari dalil yang telah kita baca bisa kita ambil beberapa masail intisari permasalahan. Al-Qula yang pertama, sa'atu fadlillah. Ini semua menunjukkan atas keluasan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan meriwayatkan dari Allah dalam Al-Kursi, kalau para hamba melakukan kesalahan kemudian dia meninggal dunia sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka Allah akan memberikan kepadanya ampunan. Dan dalam hadis yang lain yang tadi kita baca, siapa yang mengikrarkan lima perkara diantaranya kalimat la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ada khalaqullahu al-jannata ala makana minal amal, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Maka yang pertama adalah sa'atu fadlillah, menunjukkan keluasan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja yang ada pada kalian kecuali itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang umum dan ada yang khusus. Nikmat Allah paling khusus adalah ketika seorang dijadikan sebagai seorang mukmin yang bertauhid, mengisahkan Allah dalam peribadatan dan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atsaniyah, kemudian yang kedua, kasratu tawabit tauhid. Ini menunjukkan kepada kita akan banyaknya pahala tauhid, yang mana siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mentauhidkan Allah dan dia selamat dari kesyirikan, maka Allah jamin masukkan ke dalam surga dan Allah haramkan baginya baginya neraka. Maka tauhid adalah syarat selamatnya seorang hamba untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka. Sehingga apabila kita perhatian dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam kewajiban, dan itu mengkewajiban bagi kita yang paling tinggi, yang paling mulia, yang perlu kita perhatikan agar kita selamat dari kesyirikan adalah dengan memahami hakikat tauhid, memahami konsep tauhid, bagaimana konsekuensinya, apa cara dan rukunnya, kemudian memahami konsep kesyirikan agar kita tidak jatuh dalam perkara kesyirikan. Kemudian yang ketiga, takfiru ma'adzalika lidzunub. Yang ketiga menunjukkan kepada kita di samping kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, pemurnian ibadah kepada Allah di samping mendatangkan pahala yang banyak juga dapat menjadi sebab untuk menghapus dosa-dosa kita. Akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Karena di dalam kalimat tauhid itu mengandung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengikrarkan tauhid dengan sebenarnya, dia akan menghadap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghalangi untuk terus-menerus berada dalam dosa. Ketika dia memahami tauhid kemudian jatuh dalam suatu dosa, maka dia akan berusaha cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'atu yang keempat, tafsirul ayat allati fi suratil an'am. Kita memahami tafsir surat Al-An'am ayat ter-82. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman, bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka adalah petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat takut, khawatir pada dirinya, karena syarat mendapatkan keamanan dan petunjuk itu beriman, sedang keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Maka para sahabat takut, karena masing-masing manusia pasti pernah berbuat zalim. Sehingga para sahabat mengatakan, ayyuna la yadhkiru nafsahu ya Rasulullah, wa Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, menganiaya dirinya sendiri? Siapa yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa alladzi ta'mun, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka orang-orang yang mulia, tapi khawatir pada diri-diri mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita para sahabat, walaupun mereka adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, mereka adalah lahir sudah berbahasa Arab, bahasa Arabnya tulen, tapi ternyata tidak bisa memahami Al-Quran hanya berdasarkan bahasa Arab. Memang bahasa Arab adalah pembantu yang luar biasa untuk memahami Al-Quranul Karim. tapi tidak cukup hanya diartikan dengan bahasa Arab, dipahami dengan bahasa Arab, tidak cukup. Maka sungguh sangat salah ketika kita belajar bahasa Arab dengan terjemahannya, lalu kita menggambarkan seakan-akan kita sudah bisa memahami Al-Quran lewat terjemah. Atau kita bisa bahasa Arab, kemudian kita baca Al-Quran, paham artinya garis besar, lalu kita merasa seakan-akan kita sudah menguasai tafsir daripada bahasa Arab. Maka ini adalah perkara yang hendaknya tidak ada pada diri kita. Karena para sahabat adalah ahli bahasa Arab, tulen bahasa Arabnya. Tapi ternyata ketika turun ayat tadi, mereka gelisah. Ayyuna la yadhlimu nafsahu. Karena para sahabat melihat dari segi bahasa. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, laisa allazi tanur. Bukan itu yang dimaksud ayat itu. Alam tasma'u qawla Luqman li-ibnihi. Tidaklah kau pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la'dzimun 'adzim. Tidaklah kau pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, seorang soleh kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, jangan pernah kamu menyekutukan Allah, karena kesyirikan adalah sungguh kezaliman yang sangat agung. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, di antara metode penafsiran Al-Quran adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contohnya adalah surat Al-An'am ini ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil ayat Al-Qur'an Al-Karim dari surat Luqman. Begitu pula metode yang lain dalam penafsiran Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu di samping ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, ditafsirkan pula dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dalam bentuk ucapan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tafsirnya dengan sabdanya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan lilladzina amanu husna wa ziyada, bagi orang-orang yang beriman adalah husna, kebaikan surga, wa ziyada, dan ada tambahan. Maka ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Dan ini juga termasuk salah satu akidah Islam. Dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nikmat yang paling agung. Wujuhui yaumaini nawira ila wajhiha nawira. Pada hari kiamat wajah-wajah itu berseri-seri, yang mana mereka melihat Tuhan mereka. Maka mereka melihat Tuhan mereka, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam surat Al-Mutaffifin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan Ar-Rabbi melamat jubur, orang-orang musyrikin itu terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka Imam Syafi'i beristinbat dari ayat tadi, kalau orang-orang kafir musyrikin mereka terhalang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, maka Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman nikmat yang sangat agung sekali, mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatul badr. Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihat bulan purnama. La tudhamuna, tidak ada berdesakan, artinya semua akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang sangat agung sekali, yang dahulu nanti senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta lazzatan nazar ila wajhi Allah, berikanlah kepada kami kelezatan memandang wajah-Mu ya Allah. Maka Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dikenal dengan tafsir bil manthur. Maka Al-Qur'an bisa dipahami secara garis besar melalui bahasa, garis besar secara global, akan tapi secara mendalam dan terperinci harus dengan kaidah usul fikih, kemudian berdasarkan Al-Qur'an Karim, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang yang tahu sebab turunnya ayat. Disebutkan dalam kaidah tafsir, inna ma'rifata sababin nuzul mu'inatun ala ma'rifati tafsirha. Bahwasanya mengetahui sebab turunnya ayat itu membantu untuk mengetahui makna ayat. Dan manusia pertama kali yang paling tahu tentang sebab turunnya ayat, bagaimana ayat di mana turun, sebabnya apa, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemahaman para sahabat, penafsiran para sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah indikasi kebenaran daripada ucapan orang-orang yang jauh matanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-An'am ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman, bagi mereka keamanan. Dan bagi mereka adalah petunjuk. Bagi mereka keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, dan bagi mereka petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membaca ayat ini dan kita berusaha menjadi seorang mukmin yang sejati, maka di samping kita menjaga kemurnian tauhid kita, kebaikan tauhid kita, adalah kita untuk menjauhi sebab yang bisa merusak tauhid dan iman kita, yaitu perkara-perkara kesyirikan. Kemudian al-khamisah yang kelima, ta'ammulu khamsil lawamis fi hadithul ibadah. Kita perlu mencermati lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang tadi kita baca, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar rasul abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Maka Allah menyebutkan tentang hakikat yang paling utama tentang kalimat la ilaha illallah, yang artinya mengandung tuntutan ifradullah bil ibadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Dan sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah juga Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ketika dikatakan hamba, berarti Rasulullah termasuk Nabi Isa alaihissalam punya tugas kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah. Abdul la yu'bad, karena hamba maka tidak diibadai. Tapi tidak hanya satu sifat yaitu hamba, tapi punya sifat yang lainnya yang mulia, wa rasuluh, rasul, utusan Allah, kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut wa rasuluh, maka wa rasulun la yu'adzab, karena kedudukannya sebagai rasul maka harus dipercayai dan tidak pula tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Maka harus dipercayai. maka makna syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atu bi ma'amar, mentaati apa yang diperintahkannya. Wa tinahu manahu wa dzar, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa tasdiqu fi ma akhbar, dan membenarkan segala yang diperintahkannya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara, dan tidak ibadah kepada Allah kecuali berdasarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memiliki kelebihan dari segi asal penciptaan. Kalau Rasulullah diciptakan oleh Allah sebagaimana umumnya manusia dari kedua ibunya, akan tapi Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibu tanpa ayah. Sehingga Allah mengisahkan penciptaan Nabi Isa itu mirip dengan penciptaan Adam alaihissalam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu persis seperti Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, jadilah maka jadi. Sehingga Nabi Isa disebutkan oleh Rasul wa kalimatuhu, dan kalimat Allah apa maksudnya? Kun fayakun, jadilah maka jadi. Kemudian wa ruhun min, Nabi Isa adalah ruh di antara ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka manusia dalam penciptaan ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan dari ayah tanpa ibu, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Yang ketiga, ada yang diciptakan dari ibu tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu tidak ada lagi. Ya, sudah lengkap. Tanpa ayah tanpa ibu sudah, tanpa ibu sudah, tanpa ayah sudah. Sehingga kalau ada yang ngaku-ngaku tiba-tiba lahir tidak ada ayahnya, berarti itu adalah ya apa namanya? Yang bahasanya syariah, hasil daripada zina, hasil daripada zina. Kemudian wal jannatu haqqun, Rasul menyebutkan perkara berikutnya, surga itu adalah benar hasil daripada tempatnya orang-orang beriman, rumahnya orang yang beriman. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Siapa yang meyakini lima perkara ini, maka kata Rasulullah, adkhalallahul jannata ala ma kana min al-amal, Allah akan masukkan dalam surga sesuai dengan amalannya. Maka di sini mengandung dua makna. Adkhalallahul jannata ala ma kana min al-amal mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah kalau manusia itu punya kesalahan selain perbuatan syirik, maka dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan tauhidnya dan selamat dari kesyirikan, sehingga langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Allah berkehendak seorang punya kesalahan selain kesyirikan, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengadabnya. Tapi ujungnya adalah orang yang beriman itu masuk ke dalam surga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni jika disekutukan, dan Allah mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang di. Tapi apabila sebelum tobat, sebelum meninggal dunia, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kemudian makna yang kedua dari hadis tadi adalah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah Al-Firdaus Al-A'la, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altallah fas'alhu Al-Firdaus Al-A'la." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits itsbar wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qaul la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul mabrurin. Kata beliau, kalau kita gabungkan antara hadis Ubadah bin Shamit yang tadi menjelaskan lima perkara dan balasannya, kita gabungkan dengan hadis itsbar yang menjelaskan bahwasanya yang tadi bilali kawadzallah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sekedar mengucapkan saja, tapi dengan syarat ikhlas mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika menggabungkan dua hadis itu kemudian hadis-hadis berikutnya, maka jelaslah bagi kita makna daripada kalimat la ilaha illallah, dan jelas pula kesalahan orang-orang yang tertipu dikiranya dengan sekedar mengucapkan kalimat ini dianggap sudah bisa mendatangkan keutamaan-keutamaan tauhid. Tidak, sehingga makna kalimat la ilaha illallah itu di samping diucapkan kalimat tersebut adalah meyakini akan maknanya, karena kalimat tersebut bukan kalimat yang biasa. Kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut, burung bio juga bisa, karena burung bio tinggal mengikuti apa kata yang mengajari, bisa menirukan. Apakah kemudian ucapan tadi bermakna? Tidak, dia hanya mengucapkan tanpa makna. Begitu pula orang yang beriman, ketika mengucapkan kalimat ini bukan sekedar mengucapkan lafaznya, akan tapi dengan keyakinan akan makna dan kandungan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Di samping mengucapkan, kemudian memahami, mendalami kandungannya, meyakini kandungannya yang mengandung makna mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga adalah al-amal bil-muttaqaha, yaitu mengamalkan kandungan dan tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ibadahnya hanya kepada Allah, sudah enggak ada banyak-banyak. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti berbagai macam bentuk kesyirikan ditinggalkan. Jangan sampai sudah kalimat la ilaha illallah ucapkan, tapi ternyata kesyirikan masih jalan. Ya, jangan sampai pula kita seperti orang-orang musyrikin, ya, menganggapnya bahwa minta-minta selain Allah itu kalau tujuannya kepada Allah hanya menjadikan mereka perantara, itu tidak salah. Ini adalah perkara yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang ucapan orang-orang musyrikin dahulu ketika nyembah malaikat, minta kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Kata orang-orang musyrikin, kita enggak nyembah mereka illa yuqarribuna ilallah zulfa, kecuali berhakkan untuk mengantarkan kita kepada Allah, kita dekat, kita dekat. Mereka juga mengatakan haulai sufa'una indallah, mereka itu yang kita minta-minta selain Allah itu yang kita agungkan, mereka adalah orang-orang yang akan berikan sifat kepada kami di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dikali oleh Al-Quran Al-Karim, dikali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagi daripada menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian disamakan antara penguasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penguasa, memang kadang-kadang butuh perantara, karena penguasa tadi pertama tidak tahu kondisi rakyatnya, kemudian yang kedua kadang tahu tapi tidak perhatian, sehingga butuh orangnya memberikan pengaruh kepadanya sehingga suaranya didengar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar manusia semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akidah kita umat Islam harus kita tetap tanamkan idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, jawablah aku dekat. Apa artinya ujibu da'wat ad-da'i? Artinya Allah akan mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa. Semua para hamba diperintahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pembatas antara Allah Subhanahu wa taala dan para hamba-Nya. Maka jangan dikiaskan Allah yang Maha Adil dengan makhluk manusia. Kemudian di samping meyakini maknanya, mengamalkan kandungannya adalah mengisahkan Allah dalam berbagai macam ibadah dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan dari sini kita tahu kesalahan orang-orang tertipu bahwa kalimat la ilaha illallah itu cukup diucapkan saja, tidak. Tapi di sana ada hal yang bisa merusak, menghancurkan tauhid kita. Maka hendaknya kita mengabulkan semua dalil yang ada. Dan ini adalah bagian daripada buru-buru sifikawa, masa dalam secara keseluruhan. Dan jangan sampai seperti orang-orang yang Allah firmankan, yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd, beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan yang lainnya. Karena tidak dalam paham Islam adalah dengan menggabungkan semua dalil dalam suatu permasalahan. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada faedah yang keenam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu faedah yang ketujuh jika ada pertanyaan. Saya pernah baca di internet itu kan terjadi perbedaan pendapat terkait masalah 20 sifat Allah gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana Ustaz tentang itu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita yakini yang pertama adalah sebagaimana Allah adalah perkara lain yang kita wajib mengimani berdasarkan nas dan dalil, begitu pula dalam perkara sifatnya kita harus imani berdasarkan dalil. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tahu tentang dirinya. Sehingga dalam masalah ini hendaknya kita kembalikan kepada apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sifatnya. Kemudian yang ketiga, manusia paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana amantu billah wa taqabbalu billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Maka dalam masalah sifat, maka kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka sifat-sifat Allah hakikatnya juga tidak sama dengan makhluknya. Sehingga hasilnya adalah isbat ma'asbatahullah di kitabi wa isbat ma'asbatahu rasuluh di sunnati min ghairi tanqifin wala ta'dilin wala tamthilin wala tashbihin. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitab suci-Nya secara keseluruhan, semua sifat kita tetapkan. Dan kita tetapkan semua yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat di dalam sunnah. Min ghairi tahrif, tidak kita ubah. Wala ta'til, tidak pula kita hilangkan, kita buang. Tapi di samping itu juga tidak kita serupakan Allah dengan makhluknya. Manusia dalam masalah ini ada yang mu'tazilah, ada yang menjadi orang-orang yang membuang, meniadakan semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan jatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga karena mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka jatuh dalam takdir. Fardu minat tasbih wa waqafu fi takdir. Mereka lari dari menyerupakan kepada Allah, tapi jatuh dalam meniadakan, membuang semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian menetapkan sifat, tapi yang lainnya tidak ditetapkan. Menetapkan sebagian, meniadakan yang lain. Apa alasannya? Karena sifat-sifat ini adalah tidak menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditetapkan. Yang lainnya adalah menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pertentangan. Pada yang jumlahnya 20, kalau kita tetapkan berdasarkan kaidah takdir tadi, sama juga tasbih akan menyerupakan Allah. Sehingga kita punya kaidah al-ithbat li ba'dhi sifat yastalzimu al-ithbat li jami' sifat. Menetapkan sebagian sifat mengharuskan kita untuk menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sebagian kita katakan menyerupai, sebagian juga menyerupai. Oleh karena itu, kaidah kita ithbat ma'at tanzih, menetapkan tapi mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluknya. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti apa ini? Meniadakan segala penyerupaan Allah dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk namanya sama, beda. Ini kakinya kursi, dengan kaki saya beda. Sama-sama kaki, ini sama-sama makhluk. Kepala saya dengan kepalanya mobil beda, sama-sama makhluk. Dengan kepalanya juga beda, sama-sama dengan makhluk. Ya, ini perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana dengan antara makhluk dengan al-Khaliq dan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala? Walillahi makhluk. Maka jauh lebih daripada ini. Maka kaidahnya adalah isbat ma'at-tanzih. Kita tetapkan tapi tidak kita serupakan dengan makhluk. Kesimpulannya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasul tetapkan dalam sunnahnya juga tidak sama dengan makhluknya, walaupun dalam segi lafadznya ada kesamaan. Allahu akbar. Bagi-bagi dapat kita kasih, mudah-mudahan dan manfaatnya. Insyaallah kita akan datang. Aku lupa lihala. Assalamualaikum.